Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ada yang mengatakan Dajjal adalah suatu kaum, bukan individu. Bagaimana pandangan Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah memandang bahwa Dajjal itu adalah orang, punya sifat. Ya. Bagaimana sifatnya? Inna rabbakum laysa bi'a'war. Rab kalian tidak buta, sesungguhnya Dajjal itu buta. Buta sebelah. Dan yang sebelahnya pun hampir buta juga. Sekarang apa ini dikatakan sifat individu? Apa dikatakan ini sifat kelompok orang? Kemudian Nabi SAW sebutkan, ya, bagaimana sifat badannya? Tidak tinggi, tetapi dia besar. Maka ini apa? Menunjukkan sifat orang, bukan sifat kaum. Hadza huwa wallahu ta'ala a'lam. Apa ciri-ciri makanan yang diharamkan? Apakah ada ciri-cirinya? Enggak ada ciri-ciri. Yang haram, hurimat 'alaikumul maitah, bangkai, wadam, darah, walahmal khinzir, kemudian daging babi. Wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang dihalalkan atas nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Wal munkhaniqah, yang tercekik, wal mauqudha, yang mati karena apa namanya kerasnya pukulan, wal mutaraddiyah, yang mati di jurang, wa ma akala sab'u, dan apa yang dimakan oleh binatang buas tidak sempat disembelih, itu haram. Kemudian al khamar, arak. Jadi yang haram ini sedikit, lebih banyak yang halal. Maka untuk tahu perlu pelajari kitabul at'imah, bab tentang makanan. Bisa dijelaskan hukum asal makanan itu, segala sesuatu adalah hukumnya halal kecuali yang dikecualikan oleh syariat kita. Hadahuallahu ta'ala. Haruskah kita bermazhab? Tidak harus bermazhab. Atau kita anti mazhab? Tidak anti juga. Yang harus bagaimana? Ikuti dalil. Bermazhab, mazhab itu sebagai jembatan saja untuk memahami nas-nas Al-Quran dan sunnah. Dia jembatan. Ibnu Mubarak mengatakan, ya, wa khudh min ar-ra'yi ma yufassiru laka sunnah. Ambil pendapatnya ulama yang menafsirkan hadis itu. Tujuan kita adalah Rasulullah SAW, hadis itu. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, agama ini, Quran dan hadis itu tujuan kita. Karena semua imam itu memerintahkan kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Jadi harus bermazhab tidak, anti mazhab juga tidak. Jadi mazhab itu hanya sebagai sarana untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala. Hukum mengkreditkan motor yang penting tidak ada, atau hukum kredit motor yang penting tidak ada akad kalau telat bayar lebihnya atau denda, tidak menjadi masalah. Tapi kalau ada akad, meskipun kita siap untuk tidak telat, tidak boleh. Wallahu ta'ala. Apakah jatuh talak seorang suami kepada istrinya yang sudah ditinggal selama 3 bulan tanpa kabar nafkah? Tidak. Ya. Sekedar ditinggal saja belum jatuh talak. Wallahu ta'ala. Bagaimana jika Pepsi dan Coca-Cola mengandung zat yang berbahaya kesehatan bagi kesehatan tubuh kita? Jika, kata-kata jika ini kan jauh masih. Nah, ini. Ya. Suatu makanan bisa tidak baik bagi orang lain, bisa baik untuk orang lain juga. Ya. Maka apa? Dengan alasan seperti itu tidak bisa untuk mengharapkan. Ya, yang kaidah hukum asal segala sesuatu halal kecuali ada yang dalil yang mengharamkannya. Wallahu ta'ala. Orang yang berilmu tahu halal dan haram, tetapi banyak orang berjudi sekitarnya lalu dia diam. Apakah dia telah melakukan penghalalan? Belum tentu. Mungkin dia mengingkari dengan hatinya. Ya, itu tidak boleh seperti itu. Hadza wallahu ta'ala. Apakah tidak mengikuti beda-beda yang di lingkungan kita Allah dan Rasulullah mencintai kita? Ya tentu. Meskipun orang benci, tidak ada hubungannya bencinya manusia. Benci manusia kalau sudah masuk kubur hilang sudah. Tapi kalau bencinya Allah masuk kubur tambah. Ya, ketentuan sudah mulai. Nabi bersabda, "Man talaba ridha an-nas bi sakhatillah, sakhatallahu 'alaihi wa sakhatannas 'alaihi." Siapa mencari keredaan manusia, lantas Allah marah. Allah jadikan manusia marah kepada dia dan Allah pun marah kepada dia. Sebaliknya siapa mencari keredaan Allah, namun gara-gara cari keredaan Allah manusia marah, Allah cintai dia, manusia pun akan dipaksa mencintai dia. Wallahu ta'ala. Bolehkah kita mengatakan dalam surat lain mengatakan demikian tanpa menyebutkan dengan lengkap contoh? Surat At-Taubah ayat 51 dalam berdakwah. Tergantung sekarang ya. Kalau para madu'unya orang didakwahi, orang yang paham bisa saja. Tetapi orang yang tidak paham perlu dijelaskan. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau kita sholat di belakang imam yang masih berbuat bid'ah? Sah. Yang penting jangan ikut bid'ah. Sallu alaihi bid'atu, kata Hasan Basri. Sholat kalian. Bagi dia bid'ahnya, bagi kita sunnah kita. Dan juga disebutkan dalam Sahih Bukhari, imam itu membawa kalian sholat. Kalau imamnya benar, dia dapat pahala, makmum dapat pahala. Kalau imamnya salah, imam dapat dosa, makmum tetap dapat pahala. Jadi setat posisi makmum itu tetap untung terus. Imam kurang-kurang buntung. Hadahu Allah Ta'ala. Mana lebih sahih, imam menyaringkan bacaan bismillahnya atau sir? Lebih sahih sir. Ya, lebih sahih sir. Tetapi tidak boleh mengatakan di keras bacaan bismillahnya ini bid'ah sudah ini. Ya, Allah taala. Apakah boleh mempercayai mimpi yang sama yang datangnya berulang kali dan sudah terlebih dahulu melakukan salat istikharah? Ingat, tidak ada kaitannya mimpi dengan istikharah itu. Kita ini biasa kalau istikharah tunggu mimpi dulu, sengaja tidur. Enggak ada itu. Pokoknya condong itu sudah mantap sudah namanya. Ya, Allah taala. Bagaimana hukumnya apabila bertamu ke rumah non muslim dan kita makan minum yang telah disediakan di meja tamu? Kalau itu Yahudi Nasrani, kalau itu sembelihan, baca dah bismillah insyaallah halal. Karena Allah katakan wa tu'amuhum halal lakum. Makanan mereka halal bagi kalian. Ibnu Abbas menafsirkan sembelihan mereka. Nah, tapi kalau selain dari Yahudi Nasrani, jangan dulu. Kalau jajan-jajan sih tidak menjadi masalah. Ya Allah taala. Selama kita itu tidak mengetahui ya apa namanya dari apa dibuat atau bekas apa. Kalau kita tahu jelas ini adalah bekas babi, enggak boleh. Halam Allah Ta'ala. Apakah boleh jika kita dizalimi, yaitu merampas harta, kemudian kita menuntut di meja hijau? Boleh saja, tidak ada masalah. Allah Ta'ala. Tolong diterangkan, apakah Imam Syafi'i melakukan doa kunut sampai akhir hayatnya? Pendapat beliau iya. Ya, dan beliau berijtihad. Beliau memandang hadis itu sahih, namun ternyata setelah diteliti hadis itu tidak sahih. Dan beliau mendapat pahala satu karena berijtihad dan salah. Ya. Bagi makmum yang tahu itu salah, artinya pengikut tahu salah, ya jangan diambil. Jangan bilang, saya ikut Syafi'i saja. Tidak boleh. Karena wasiat Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadits fa huwa madhhab. Kalau ada hadits sahih itu madhhabku. Dan Imam Syafi'i mengatakan kalau kalian temukan ucapanku atau pendapatku bertentangan dengan hadis yang sahih, maka aku rujuk kembali kepada yang sahih ketika aku hidup maupun setelah aku meninggal. Adzallahu taala. Bagaimana kalau masa lalu pernah meninggalkan salat wajib, apakah cukup dengan taubat? Cukup sudah dengan taubat. Ya, maka sudah terampuni. Wallahu ta'ala. Dalam keadaan kita diimpus, apakah bisa wudu diganti dengan tayamum? Ya, kalau kita tidak mampu pakai air, boleh dengan tayamum saja. Wallahu ta'ala. Saya seorang anggota dan ingin belajar manhaj salaf, tapi sering mendengar para ustaz berkata kalau mencukur jenggot haram. Bagaimanakah solusinya? Solusinya terus belajar, jangan bubar. Misalkan ada seorang polisi, dia enggak boleh cukur jenggot. Ya dia sabar. Terus dia belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan dia kemudahan. Enggak boleh dia lari gara-gara yang seperti ini. Hada wallahu taala. Siapa saja yang berhak berdakwah, apakah ada syaratnya? Iya, ada syaratnya berdakwah. Disebutkan salamatul aqidah, yang pertama akidahnya selamat. Kemudian yang kedua salamatul manhaj, manhajnya selamat. Kemudian yang ketiga salamatul amal, amalnya selamat. Benar. Ya, tentunya semuanya itu didasari dengan ilmu. Wallahu ta'ala. Saya membaca sifat salat Nabi, di dalamnya disebut qunut witir dilakukan sebelum ruku, tetapi di tengah masyarakat hampir semua orang membaca setelah ruku. Bagaimana penjelasannya? Qunut witir itu memang sebelum ruku, dan termasuk yang perlu diluruskan qunut setelah ruku terus menerus. Ya, yang benar qunut witir itu sebelum ruku. Setelah ruku boleh pada tanggal 16 Ramadan sampai akhir, karena ada kemiripannya dengan qunut nazilah melaknat orang-orang kafir dan berdoa kebaikan untuk orang beriman. Allah taala. Bagaimana hukum mentalak istri yang sedang mengandung? Boleh. Begitu melahirkan sudah habis iddahnya. Hada wallahu taala. Bagaimana hukum uang yang diambil oleh istri dari sebagian gaji suami yang kedua sudah bercerai dan habis masa iddahnya? Ya kalau sudah selesai di saat dia nikah diambil gaji istrinya, halal. Begitu selesai begitu dia cerai, ya kalau masih talak pertama, talak kedua, dia tetap masih dapat nafkah, dia masih tetap dapat tempat tinggal. Tapi kalau sudah talak tiga, tidak ada nafkah, tidak ada rumah, pulang ke rumah orang tua. Hada wallahu ta'ala. Saya pernah mendengar bahwa ujian Allah diturunkan sesuai dengan kadar keimanan seorang. Semakin tinggi iman orang, maka semakin berat ujiannya. Tapi kenapa saya lemah iman dan bukan ahli ibadah, ini ujian saya berat? Menurut siapa? Menurut siapa dia berat itu? Ya, hadza huwa Allah taala. Adakah dalil bagi seorang yang mewakilkan karib kerabatnya untuk haji? Ada dalilnya, hadis syubrumah dan yang lainnya. Ya, Nabi mendengar salah seorang sahabat mengatakan, "Labbaik an syubrumah." Aku, ya Allah, penuhi panggilanmu untuk syubrumah. Nabi tanya, "Sudahkah kau haji belum ya Rasulullah? Hajikan dirimu baru kamu hajikan syubrumah." Allahu ta'ala. Kemudian Al-Khath Amiyah, salah seorang wanita, dia mengatakan, "Inna abi qad adrakathu fariidatul hajj." Bapak saya telah wajib haji tetapi tidak mampu naik kendaraan. Masih hidup. Afa hujju anhu? Ya hujji anhu. Hajikan dia buat. Ini masih hidup belum? Apalagi sudah meninggal. Wallahu ta'ala. Apakah pahalanya sampai? Selama ada dalil sampai itu. Ya, Wallahu ta'ala. Bagaimana cara orang bertayamum dengan benar? Cara tayamum dengan benar, bismillah, tepuk. Kalau banyak debunya boleh dipukulkan. Usap wajah semuanya, kemudian tangan kanan sampai pergelangan, tangan kiri sampai pergelangan, selesai. Tidak ada doa setelah. Wallahu ta'ala. Apakah syirik kita mengatakan, wahai pena, sampaikan salamku kepadanya? Iya, syirik. Apa bisanya pena ini? Ya. Kalau manusia disuruh mungkin. Ya. Saya pernah melihat sekelompok orang begitu iqamah dikumandangkan dia tidak ikut berjamaah. Begitu selesai sholat, saya melihat mereka membuat sholat di belakang. Bagaimana hukumnya demikian itu? Ini orang seperti ini membuat masjid itu masjid jiran. Masjid pecah belah. Gak boleh. Ya. Salah seorang sahabat yang sudah sholat di rumahnya datang ke masjid Nabi, duduk di belakang. tidak ikut salat. Nabi sedang salat. Begitu selesai salam, Nabi tanya, "Hei." Nabi itu wibawanya luar biasa ya. Karena imamul muwahhidin. Jadi orang kalau ditegur tuh, orang tuh gemetar. Musuh aja gemetar. Ini sahabat ya, sahabat nih gemetarnya. Ditanya dia, "Kenapa engkau tidak salat?" tanya. "Ya Rasulullah, saya sudah salat di rumah tadi." Nabi katakan, "Jangan. Apabila engkau mendatangi suatu masjid yang sedang salat, engkau ikut salat dan bagi engkau sunnah yang tadinya yang wajib." Kenapa lagi seperti ini? Ya, belum salat juga nunggu di belakang. Selesai yang pertama baru yang kedua. Mau jadi imam, imam masbuk tapi. Ini enggak benar seperti ini. Ini tafriqul jamaah, memecah belah jamaah kaum muslimin. Tahu? Apakah jin-jin yang suka mengganggu manusia nanti akan diadili hari kiamat? Jelas. Ya, kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin itu diminta pertanggungjawaban hari kiamat nanti. Karena Allah katakan apa? La amla'anna jahannama minal jinni wan nasi ajma'in. Aku akan penuhi jahannam itu dengan jin dan manusia. Berarti mereka mukallaf seperti kita. Maka ya, orang bertauhid akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dikatakan oleh sebagian ulama salaf, "Man khafa Allah khafahu kullu syai." Siapa yang takut kepada Allah, segala sesuatu takut kepada dia. "Wa man lam yakhafillah," dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, "akhafahu kullu syai." Segala sesuatu menakuti dia. Maka orang bertauhid maju tak gentar. Tidak ada ditakuti dulu, ya. Lewat di gelapnya tidak berani, ya. Kalau motong kelapa atau motong kayu, harus carikan batu apung taruh di atasnya supaya tidak dicari sama yang punya. Ada sedikit-sedikit ketemu, ya. Lewat kuburan tidak berani, lewat mata air malam-malam tidak berani. Kenapa? Karena kita tidak bertauhid kepada Allah SWT. Tetapi kalau kita bertauhid, segala sesuatu takut kepada kita. Ya sahabat Umar radhiyallahu anhu, kalau masuk dari satu gang, setan minggir dari gang yang samping. Umar. Ya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.